إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا Di Jumat kemarin telah kita dapatkan satu ilmu yang telah kita ulang-ulang mengkajinya, masalah iman bil yaumil akhir wa inna وَمِمَّا يَكُونُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ. Dia yang terjadi di hari kiamat adalah Al-Hisab. وَمِمَّا يَكُونُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ adalah ditanyanya Ibadullah tentang umur yang telah diberikan kepada dia, tentang ilmu yang telah dia pelajari, tentang harta yang telah dia dapatkan, dan badan yang telah dia gunakan sampai lemah. Ayuhan nas rahimani wa rahimukumullah. Dan di antara anggota badan yang perlu menjadi perhatian kita yang sangat agar tidak menjadi musibah, bala, bencana bagi kita di hari kiamat adalah lisan. Bagaimana tidak? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal abda la yatakallamu bikalimatin la yulqi laha balan, dalam satu riwayat wala yara biha ba'san yahwi biha fi jahannam 70 kharifa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba mengucapkan satu ucapan yang dia tidak menganggap ucapan tersebut satu perkara yang membahayakan dirinya. Ternyata dengan ucapan tersebut, yahwi biha fi jahannam, dia tersungkur ke dalam neraka jahannam 70 kharifa. Sehingga sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Rahid radhiyallahu anhu menyatakan, wallahi demi Allah, Alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Ma 'alal ardi syai'un ahaqqu bil habsi minal lisan. Kata beliau, tidak ada di muka bumi ini yang paling berhak untuk ditahan selain lisan. Wa qala, Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, kata beliau radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, la hajjun wala sawmun wala jihadun ashaddu min habsil lisan. Haji, demikian juga puasa, demikian juga jihad fisabilillah, kata beliau, tidak lebih berat dibandingkan beratnya seorang dalam menjaga lisannya. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Bagaimana tidak? Tadi kita dapatkan bahwasanya al-karimah allati qala hal insan bilisani. Satu kata yang diucapkan seseorang dengan lisannya ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab dia tersungkur ke dalam neraka jahanam. Dalam hadis yang masyhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul, kata Muaz bin Jabal afwan, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ucapan yang kami ucapkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakilat ka ummuk. Wa hal yakubun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah orang-orang tersungkur ke dalam neraka jahanam wajah mereka lebih dulu atau hidung-hidung mereka di bawah lebih dahulu disungkurkan ke dalam neraka jahanam melainkan karena sebab hasaid, hasil dari lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Makanya dalam ayat-ayat yang sering kita dengar, kita baca dalam hadis-hadis yang sering kita dengar dan kita baca, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Allah memperingatkan, ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan sesuatu, satu ilmu yang sering kita dapatkan, ma yalfidhu min qawlin, qawlin nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Tidaklah yang diucapkan seseorang, apakah ucapan baik ataupun ucapan buruk, apakah ucapan buruknya yang dosanya tersebut besar ataupun kecil, terkait dengan orang yang lebih atas dari dia atau setara dengan dia atau di bawah dia, semua ucapan yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, ma yalfidhu min qadin illa ladaihi raqibun atid. Dua malaikat atau para malaikat yang senantiasa mencatat apa yang keluar dari mulut dia, dari lisan dia. ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Qala Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu taala, "Law kana al-kalamu fiddatan lakana as-samtu dhahab." Kalau seandainya bicara itu nilai seperti perak, maka diamnya seseorang itu adalah emas. Qala Wahab bin Munabbih, "Ijma'atil fuqaha, telah ijma afwan al-hukama ahli hikmah, anna ra'sal hikami as-samt." Inti dari hikmah itu adalah diam. Diam dari mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan yang dosa. Dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hampir sama demikian juga Imam An-Nawawi rahimahullahu menyatakan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Idza arada al-'abdu an yatakallam falyufakkir. Kalau seorang hamba hendak berbicara, hendaknya dia berpikir. Apakah ucapan yang mau dia ucapkan maslahatnya rajihah, lebih besar, atau bahkan mafsadahnya a'zam, lebih besar? La tatakallam, janganlah kamu bicara kecuali dengan satu ucapan yang kamu yakini bahwasanya maslahatnya a'zam, lebih besar. Oh, kama qala rahimahumullah, ma'na dari ucapan Imam Syafi'i dan Imam Nawawi rahimahumullah ta'ala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang hakiki, yang sempurna, adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita semua seperti yang disitir, yang disinggung oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang kata beliau ini hadis sering kita dengar, kita baca. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Al-ilmu nata'allamuhu lina'mala bih. Ilmu apapun termasuk hadis ini, kita pelajari untuk kita amalkan. Kalau kita yakin dengan hadis ini, seorang mukmin yang sempurna adalah yang bisa menjaga lisan dan tangannya, yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, maka jagalah lisan-lisan kita. Jaga lisan-lisan kita. Jangan sampai lisan ini diumbar untuk terjatuh ke dalam ghibah, ke dalam namimah, dan dosa-dosa yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, tidak semua ucapan itu yumdah ala ditlak, dipuji sama mutlak. Dan tidak semua diam itu dipuji dalam syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang terpuji adalah ucapan-ucapan yang baik, dan diam yang terpuji diam dari perkara-perkara yang tidak baik. ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Kita harus diam. Kita harus terjaga, kita jaga lisan kita dari dosa-dosa yang dilakukan olehnya. Ya sebagian ya ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah mimma yastahinu bihal insan. Sebagian afatul lisan, sebagian dosa-dosa yang dilakukan lisan itu dianggap remeh oleh manusia, padahal itu adalah dosa besar. Wa min dhalikum al-ghibah. Ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrah. Satu faedah disebut oleh Bintu Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Nasihat Linnisa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ghibatu muharramatun walau kana fisa'in yasir. Aqama qalat habibullah ta'ala, ghibah itu ghibah. Yang namanya ghibah itu ghibah, haram hukumnya walaupun dalam satu perkara yang dianggap remeh. Kamu sebutkan kejelekan temanmu atau sesuatu yang tidak senangi oleh temanmu, ghibah walaupun sesuatu yang remeh. Disebutkan Al-Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, baik terkait dengan badannya, terkait dengan akhlaknya atau nasabnya atau apapun yang tidak dia senangi, kalau kamu ceritakan kepada yang lain, maka itulah ghibah. Dan Ummu Abdillah hafizahullah ta'ala berdalil dengan satu hadis yang masyhur. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, yakfika min Safiyyata kada wa kada, cukup untuk Safiyyah itu begini dan begini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahr lama jazathu. Sungguh kamu telah mengucapkan satu ucapan, kalau seandainya satu ucapan ini dicampurkan ke air laut, bisa akan merubah air laut tersebut. Unduru wa tadabbaru ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Ucapan jelek, walaupun ini terkait dengan masalah persaingan madu istri dengan istri yang lainnya, tapi ketika ini adalah ucapan yang tidak baik, tetap Rasulullah SAW menghukum satu baik ucapan tidak baik, walaupun antar madu. Sesuatu yang punya hubungan, seseorang dengan punya hubungan sama-sama dia adalah istri dari seorang suami, apalagi terkait dengan Allan wa Fulan, Fulanah dan Allanah, yang tidak ada hubungan sama sekali. Yang kedua, ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah, seorang suami harus menjadi seorang yang aziz, yang qawi. La yakunu dayyusan, yakunu amiran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkar. Tidak larut dengan perbuatan dosa yang dilakukan istrinya. Ketika istri kita mengajak berbuat ghibah dengan kita, bukan semestinya seorang suami larut mengikutinya karena sayang kepadanya, cinta kepadanya, atau ketika putrinya, putranya membawa berita ghibah, bukan kemudian menguranginya. Diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada seorang wanita yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap ingkari. Laqad qulti kalimatan law mudizat bima'il bahr lam tajidhu. Hakadha ar-rijal ayyuhan nas rahiman wa rahimakumullah haziman azizan fi tarbiyati banatihi wa auladihi wa zawzatihi. Khana fil rahiman wa rahimakumullah. Wa min afatil lisan allati yastahinu bihal insan an-namimah. An-Namimah, mengadu domba di antara muslim dengan yang lainnya. Naqru kalamil ghair ilal akhar li qasdil ifsad, menukil ucapan yang satu ke yang lainnya untuk merusak hubungan di antara mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, la yadkhulul jannah namam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelaskan tentang dua orang sedang di azab kubur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma kana yamsi bin namimah, an-namimatu sabab min asbab, di antara sebab azab kubur adalah namimah. Al-hadr, al-hadr ikhwan fil rahiman rahimakumullah. Qad yakunu al-insan, kadang ada seorang niyatuhu sayyi'ah, niatnya jelek. Yankulul kalam li qasdil ifsad, walakin ba'dul akhar, al-akharin, dia menukil ucapan yang satu ke yang lain, dia anggap itu bukan namimah, atau dengan kata lain dia anggap tidak akan menyebabkan pertengkaran di antara saudaranya, entah dengan dalih mau tabayyun, mau tasabbut, dia sampaikan, ya fulan, apa benar kamu berkata demikian, saya dengar si fulan menyatakan kamu berkata demikian. Akibat tabayyun yang khata, tabayyun yang salah, dia seret temannya untuk kemudian bermusuhan dengan yang lain. Dia tidak sadar dirinya terjerumus ke dalam satu akibat namimah, permusuhan, rusaknya hubungan seorang muslim dengan yang lain. Ayuhan nas, rahimani wa rahimukumullahu jami'a, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin, bisa menjaga lisannya dan menjaga farjnya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku jamin dia dengan surga. Dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang bisa menjaga dirinya dari ghibah, dari namimah, dari dusta, dari ihtiqar, melecehkan yang lainnya, dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh lisan dia. Wallahu a'lam bishawab. Aqimish shalah.